At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Semoga Allah selalu merahmati kita ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah serial Sirah Nabawiyah lagi. Kali ini, kakak lanjutkan ke jilid ketiga dari buku Sirah Nabawiyah untuk Anak Islam. Kalian bisa dapati bukunya di toko buku At-Tuqo yang terdekat di kota kalian. Yuk, tidak usah menunggu lama lagi. Kita mulai ya kisahnya. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Allah menaklukkan kota Mekah untuk Rasulnya dan segenap kaum muslimin. Penaklukan Mekah ini menjadi kemenangan besar. Dengan kemenangan ini, Allah memuliakan Islam. Allah membersihkan Baitullah dan negerinya dari segala bentuk kesyirikan. Bergembiralah penduduk langit. Manusia pun berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, adik-adik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil masuk kota Mekah tanpa rintangan sama sekali. Dengan memakai serban hitam dan bersenjata lengkap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah. Beliau menaiki untanya, yaitu Al-Qaswa, sambil membaca surah Al-Fath. Rasulullah SAW mulai tawaf di Ka'bah. Ketika itu, di sekeliling Ka'bah terdapat 360 buah berhala. Setiap melewati berhala, beliau menusuknya dengan tongkat. Berhala-berhala itu pun jatuh tersungkur. Setelah tawaf, beliau memanggil Utsman bin Thalhah. Rasulullah SAW meminta kunci Ka'bah darinya. Setelah itu, beliau pun masuki Ka'bah bersama Usama bin Zaid dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Namun adik-adik, ternyata di dalam Ka'bah beliau melihat gambar Nabi Ibrahim dan gambar Nabi Ismail sedang mengundi nasib dengan anak panah. Beliau pun berkata, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah seperti ini. Beliau pun lantas memerintahkan agar semua gambar yang ada di dalamnya untuk dihapus. Setelah itu, beliau melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Seusai sholat di dalam Ka'bah, Rasulullah pun keluar. Beliau melihat kaum Quraisy yang sudah memenuhi Masjidil Haram. Mereka berbaris menunggu keputusan Rasulullah SAW terhadap mereka. Wahai Quraisy, menurut kalian apa yang akan saya perbuat terhadap kalian? Tanya Rasulullah. Kami berkata, dengan perasaan baik, engkau adalah saudara yang mulia, putra saudara yang mulia. Jawab kaum Quraisy. Rasulullah SAW bersabda, saya hanya berkata kepada kalian seperti ucapan Nabi Yusuf kepada para saudaranya, tiada celaan atas kalian pada hari ini. Yusuf ayat 92. Pergilah kalian semua dengan bebas, lanjut beliau. Masya Allah. Rasulullah SAW kemudian memberikan jaminan keamanan kepada seluruh penduduk Mekah, kecuali kepada beberapa orang yang sangat keras permusuhannya terhadap Islam. Penduduk Mekah kemudian berkumpul untuk berbaiat. Mulailah beliau membaiat mereka satu persatu. Mereka berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Setelah semua laki-laki selesai berbaiat, datanglah kaum wanita. Mereka pun ikut untuk berbaiat. Nabi SAW mengutus Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Uzza. Adik-adik, Uzza adalah sebatang pohon yang menjadi tempat permujaan bagi penduduk Mekah ketika itu. Mereka menyembelih kurban dan berdoa di sana. Berangkatlah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu bersama 30 orang prajurit berkuda. Pasukan tersebut menghancurkan Uzza, lalu kembali menemui beliau, Rasulullah SAW. Namun, Rasulullah bertanya kepada Khalid, apakah engkau melihat sesuatu? Tidak, jawab Khalid. Kalau begitu, engkau belum berbuat apa-apa. Kembalilah ke sana dan hancurkan berhala itu, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid pun mengajak pasukannya kembali. Setibanya Khalid di sana, keluarlah seorang wanita tua yang berkulit hitam dengan rambut yang terurai. Wanita itu juga tidak memakai pakaian. Juru kunci tempat pemujaan itu berseru, "Ya Uzza!" Seketika itu, Khalid menyerang wanita tersebut hingga berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dia kembali dan melapor kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Betul, itulah Uzza. Dia sudah putus asa untuk disembah di negeri ini selama-lamanya." Beliau juga mengutus Amr bin Al-As untuk menghancurkan Suwa. Suwa adalah berhala yang disembah oleh suku Hudail. Amr pun berangkat bersama pasukan kecilnya. Sampai di sana, dia melihat juru kunci di dekat tempat pemujaan Suwa. Juru kunci itu bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menghancurkan berhala ini," jawab Amr. "Sungguhnya, engkau tidak akan sanggup untuk melakukannya," kata juru kunci. "Mengapa?" tanya Amr. "Karena engkau akan dihalangi," jawabnya. "Celaka kamu. Sampai saat ini, engkau masih juga dalam kesesatan. Apakah berhala yang kusembah ini bisa mendengar dan melihat?" seru Amr. Amr lalu menghancurkan berhala Suwa. Dia juga memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan rumah tempat penyimpanannya. Akan tetapi, dia tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Setelah semuanya hancur, Amr bertanya kepada juru kunci, "Bagaimana menurutmu?" "Saya berserah diri kepada Allah." Juru kunci itu pun bersedia untuk masuk Islam. Rasulullah SAW juga mengutus Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Manat. Berhala ini terletak di Musyallal. Sa'ad pun berangkat bersama 20 prajurit berkuda. Sa'ad pun melangkah ke arah tempat pemujaan. Tiba-tiba keluar seorang wanita yang berkulit hitam. Wanita itu tidak berpakaian dan berambut kusut masai. Dia berteriak sambil memukul dadanya, "Celaka!" Sa'ad pun menyerang wanita tersebut dan berhasil mengalahkannya. Dia pun kemudian menghancurkan semua patung yang ada di tempat itu. Begitulah adik-adik, menegakkan tauhid ini sampai ke akar-akarnya. Nah, adik-adik, setelah penaklukan Mekah dan penghancuran berhala-berhala tersebut, banyak orang-orang Quraisy yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Banyak pemuka-pemuka mereka yang akhirnya sadar akan kesalahannya dan memilih untuk masuk Islam. Kakak akan kisahkan beberapa dari mereka. Salah satunya adalah Suhail bin Amr. Beliau adalah pemuka Quraisy. Dahulu, dia selalu menghasut orang agar menyerang kaum muslimin adik-adik. Beliau pun masuk Islam setelah perang Hunain. Dia satu-satunya pemuka Quraisy yang masuk Islam dan menampakkan perubahan. Ia sholat lebih banyak, puasa dan sedekahnya juga lebih banyak adik-adik. Dan beliau pula yang menyemangati kaum muslimin yang sudah mulai goyah keimanannya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kata-kata yang paling dikenal yaitu adalah, "Wahai penduduk Mekah, kalian adalah manusia yang paling akhir masuk agama Muhammad SAW. Maka dari itu, janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama keluar darinya. Siapa yang menyembah Muhammad SAW, sungguh beliau telah wafat. Namun, siapa saja yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan pernah mati." Tokoh Quraisy berikutnya adalah Al-Harith bin Hisham. Suatu saat, ketika ada seseorang yang berkata padanya bahwa Rasulullah SAW menghancurkan sesembahan mereka, ia berkata, "Kalau Allah tidak suka, pasti dia melawannya." Nah, sejak saat itu, ia mulai memikirkan Islam. Ternyata, dia membuktikan sendiri bahwa sesembahan mereka tidak punya apapun. Hanya Allah sajalah yang menjadi sesembahan satu-satunya. Akhirnya, dia pun masuk Islam. Lalu, ada Ikrimah bin Abi Jahal. Dia adalah putra Abu Jahal. Ya, benar. Siapa yang tidak lupa dengan kezaliman Abu Jahal terhadap Rasulullah adik-adik? Orang yang paling keras memusuhi keislaman beliau. Dia masuk ke dalam Islam berawal dari jaminan yang istrinya meminta kepada Rasulullah. Namun, atas izin Allah, hatinya menerima kebenaran itu adik-adik. Ia pun baik keislamannya dan menjadi syuhada di perang Yarmuk. Semoga Allah merahmati beliau ya adik-adik. Berikutnya adalah Sofwan bin Umayyah. Dia sangat membenci Islam sejak kematian bapaknya, Umayyah bin Khalaf pada perang Badar. Keislamannya berawal dari dia menghadap Rasulullah SAW untuk mendapatkan jaminan keamanan. Saat itu, beliau meminta waktu untuk berpikir selama 2 bulan. Namun, justru Rasulullah SAW memberinya lebih dari itu, yaitu 4 bulan. Setelah perang Hunain, ia masuk Islam dengan mendapat banyak hewan ternak dari Rasulullah SAW. Nah adik-adik, masih banyak lagi kisah-kisah keislaman para sahabat. Tapi kali ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di audio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu.